di waktu bulan bercahaya, menyinari alam dunia. Tapi hatiku merasa rindu dendam tak terkira. Kala terbayang adikku, teringat masa nan lalu. Bersama kita bertemu di tempat hawa nan sejuk. Lama sudah aku menanti datangnya asmara ini. Hatiku rindu nan sedih di taman bunga nan indah dan permai. Di manakah kini adikku, tempatmu berada nan tentu. Setiap hari ku menunggu jawaban pasti daripadamu. Datangnya asmara ini, hatiku rindu nan sedih di taman bunga nan indah dan permai. Di manakah kini adikku, tempatmu berada nan tentu. Setiap hari ku menunggu jawaban pasti daripadamu.